Sadarlah duhai wanita, hidup ini sementara. Semua pasti binasa, semua fata morgana. Allah telah sempurnakan, kau terlahir ke dunia. Begitu lembut tuturmu dan halus perasaanmu, dan halus perasaanmu. Engkau sayang, sayang, sayang, sayang, insya Allah disayang. Engkau cantik, cantik, cantik, cantik, jika engkau taat. Maka hijab di dirimu, dimanapun kau berada, cantiklah di mata. Kesuksesan dan kemuliaan seluruh manusia, baik dia laki-laki ataupun wanita, Allah subhanahu wa ta'ala letakkan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Wahai saudari-saudariku yang mulia, hijabi diri kalian, karena ini perintah Allah. Buat apa berseksi-seksi di dunia kalau nanti harus tersiksa di akhirat? Bersabarlah, panas di dunia ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan panas di akhirat. Kami mendoakan semoga semua wanita-wanita yang berhijab di seluruh menjadi ratu-ratunya para bidadari di surga. Engkau sayang, sayang, sayang, sayang, insya Allah disayang. Engkau cantik, cantik, cantik, cantik, jika engkau taat. Maka hijabi dirimu, dimanapun kau berada, cantiklah di mata sama berjumpa.